بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan فبنو إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء maka Bani Israel dahulu dibimbing oleh para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap kali meninggal seorang nabi, ada nabi yang lain yang menggantikannya. Wa hadhil ummatu ya'ni nabiyuha khatamul anbiya'i fala nabiyya ba'dahu. Sedangkan umat ini, yaitu nabinya adalah penutup para nabi, fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada seorang nabi pun setelahnya. Lakin baqiyat hadhihi ta'ifatu hiya allati tarithu ar-rasul alaihi salatu wassalam. Akan tetapi tersisa golongan ini, akan tetapi golongan ini akan tetap ada. Dialah yang mewarisi Rasul alaihi salatu wassalam. Wa takhlufuhu fi iqamatil hujjati 'alan nasi wa nashril haqqi bainan nasi wal musara'ati min ajli hadzal haqqi ma'a ahlil batili wa ma'a ahlil kufri. Dan golongan inilah yang akan menggantikan Nabi alaihi salatu wassalam dalam menegakkan hujjah kepada manusia, menyebarkan kebenaran di antara manusia, dan memerangi ahlul batil dan orang-orang kafir karena kebenaran ini. Wa yab'atsullahu 'ala ra'si kulli mi'ati sanatin li hadhihi al-ummati man yujaddidu laha amra diniha. Dan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus di penghujung setiap 100 tahun, atau di awal setiap 100 tahun, untuk umat ini orang yang akan memperbarui untuknya urusan agamanya. وليس معنى هذا أن الدين يندرس تماما. Dan bukanlah makna hadis ini bahwasanya agama ini akan lenyap seluruhnya. Wa innama tahsulu lahu ghurbatun. Hanya saja akan terjadi keterasingan pada agama ini. Fayati hadzal mujaddidu wa yujahidu wa yunadilu. Maka datanglah pembaharu ini dan ia berjihad membela agama ini, wa yu'li kalimatal haqqi, dan meninggikan kalimat kebenaran, hatta ya'uda lil islami 'uluwuhu wa dhuhuruhu wa 'uluwu hujajihi wa barahinihi, dan ia akan meninggikan kalimat kebenaran sampai kembalilah kepada Islam ketinggiannya dan keunggulannya serta ketinggian hujjah-hujjahnya dan bukti-buktinya, dan perkara ini akan berlangsung terus-menerus tanpa ada keraguan sama sekali. Walakin ala tafawutin fi dhuhuri wal quwwati wa da'fi wa ma syakala dhalika, akan tetapi dengan bertingkat-tingkatnya dalam keunggulan, kekuatan dan kelemahan, dan yang semisal dengannya. Asyahidu, intinya adalah annal muallifa dzakara atwara ahli sunnati wa ahli bid'i wa bidayatahum, bahwasanya al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan tahapan-tahapan ahlus sunnah, ahlul bid'ah, dan permulaan mereka. Wa ila ayyi madan wasala amruhum, dan sampai sejauh mana perkara mereka. Wa ilal halati allati ayashaha hadzal imamu, dan sampai pada keadaan yang al-imam ini, al-imam al-barbahari rahimahullah, sezaman dengannya. Li'annahu hasala lahu syai'un minal ittihadi, karena terjadi pada beliau al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala sesuatu dari kesewenang-wenangan. Kana ar-rajulu lahu sam'atun kabiratun walahu manzilatun azimatun finnasi. Dahulu al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala memiliki penyebutan yang besar dan kedudukan yang agung di kalangan manusia. Wa kana yakharu ahlal bid'i, dan dahulu beliau menundukkan ahlul bid'ah. Thumma akhiran bi asalibihim wa hiyalihim wa makrihim wa tazallufihim lil hukami wa hiyalihim nalahu syai'un minal adha aw adhan kathirun nalahu hatta ikhtafa. Kemudian belakangan dengan cara-cara mereka para ahlul bid'ah tipu daya mereka, makar mereka, mendekatnya mereka dengan para penguasa, dan tipu daya mereka menimpa Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah sesuatu dari gangguan, atau banyak gangguan menimpa beliau hingga beliau bersembunyi. Lamma qawiyat syaukatu ahlil batili bisultani ala tariqati aslafihim minal jahmiyati wal mu'tazilati, ya'ni tarrar rajulu ila an yakhtafiya rahimahullahu ta'ala. Tatkala semakin menguat kekuatan ahlul batil dengan kekuasaan di atas jalan para pendahulu mereka dari kalangan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala terpaksa bersembunyi. Wa asaba ahla sunnati fi ahdihi hadhihi al-ghurbati allati dzakaraha rahimahullahu, dan menimpa ahlus sunnah di masa beliau keterasingan ini yang beliau sebutkan rahimahullah. As-su'alu, pertanyaan. Haula qaulil imamil barbahari, seputar ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wada'ul qiyasa, bahwa mereka para ahlul bid'ah meletakkan qiyas. Dzakartum fil fiqhi wal aqaidi, law tubayyinu lana al-qiyas al-fasida fil fiqhi. Engkau menyebutkan bahwa qiyas tersebut dalam bidang fikih dan akidah. Seandainya engkau jelaskan kepada kami qiyas yang rusak di dalam bidang fikih. Al-jawabu, jawabannya adalah al-fiqhu, ya'ni dhalikal waqta kana as-sira'u qawiyan jiddan baina ahli ar-ra'yi wa atba'il imami ahmada rahimahullahu. Fikih, yaitu pada waktu tersebut pergulatan sangat kuat terjadi antara orang-orang yang bersandar pada akal dengan para pengikut Al-Imam Ahmad rahimahullah. Fa ahlur ra'yi hum atba'u Abi Hanifata ahlul Iraqi. Orang-orang yang bersandar pada akal mereka adalah para pengikut Abu Hanifah rahimahullah, yaitu penduduk Irak. Ya'ni ghalau fir ra'yi wal qiyasi, yaitu mereka melampaui batas di dalam akal dan qiyas. Wa qaddamu katsiran minal ara'i 'ala as-sunani, dan mereka mendahulukan banyak dari pendapat-pendapat daripada sunnah-sunnah. Wa raddu katsiran minal ahadithi, dan mereka menolak banyak dari hadis-hadis. Wa huwal maqsudu min hadzal kalami, dan itulah yang dimaksud dari ucapan ini. Fahum raddu kathiran minal ahadithi biqiyasatihim, maka mereka menolak banyak dari hadis-hadis dengan kias-kias mereka. Wasaral qiyasu indahum huwal asla, dan jadilah kias di sisi mereka merupakan landasan pokok. Fa idza khalafal hadithu ma indahum minal qiyasil ladzi sammauhu aslan raddul haditha, maka apabila hadis menyelisihi apa yang ada pada mereka berupa kias yang mereka sebut dengan landasan, mereka menolak hadis tersebut. Wa yata'awwaluna al-ayati min ajli dhalika, dan mereka menafsirkan ayat-ayat dengan penafsiran yang sesuai dengan apa yang mereka mau dalam rangka hal tersebut. Wa ahlur ra'yi ya'ni al-jahmiyatu يعني الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض كلهم أهل رأي فآراؤهم الضالة معروفة. Dan orang-orang yang bersandar pada akal, yaitu orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, Syiah Rafidah, mereka semua adalah orang-orang yang bersandar pada akal, maka pendapat-pendapat mereka yang sesat diketahui bersama. Ra'yul Mu'tazilati, Ra'yul Khawariji, Ra'yul Rawafidhi, kullu hadha yasduku alaihi annahu ra'yun, yasduku alaiha annaha ara'un. Pendapat orang-orang Mu'tazilah, pendapat orang-orang Khawarij, pendapat orang-orang Syiah Rafidah, semua ini sesuai padanya bahwa ia merupakan pendapat yang disandarkan pada akal. Sesuai padanya bahwa ia adalah pendapat-pendapat yang didasarkan pada akal. لأنهم جعلوها هي الموازين والمقاييس, karena mereka menjadikan akal-akal mereka sebagai timbangan-timbangan dan parameter-parameter. يعني يزنون بها النصوص, yaitu mereka timbang dengan akal-akal mereka tersebut dalil-dalil. Fama wafaqa uqulahum wa ara'ahum qabiluhu wa ma khalafaha radduhu. maka dalil-dalil yang sesuai dengan akal-akal mereka dan pendapat-pendapat mereka, mereka terima. Sedangkan dalil-dalil yang menyelisihi akal-akal mereka, mereka menolaknya. Faja'alu 'uqulahum wa qiyasatihim wa ara'ahum hiyal mizana wa hiyal miqyasa. Maka mereka menjadikan akal-akal mereka, kias-kias mereka dan pendapat-pendapat mereka sebagai timbangan dan tolak ukur. Wa kitabullahi wa sunnatur rasuli wa nususuha hiya mahkumatun. Sedangkan kitabullah dan sunnah rasul serta dalil-dalilnya justru dihukumi. Wal mahkumu alaiha hiyal mauzunu bihadihil mawazinil batilati. Dan yang dihukumi tersebut dialah yang ditimbang dengan timbangan-timbangan yang batil ini. Walakin ahlus sunnati at-ta'ifatul mansuratu lahum bil mirsadi yubayyinuna dalala ahlil bid'i wal ahwa'i wa yubayyinuna fasada mawazinihim. Akan tetapi ahlus sunnah, golongan yang ditolong, mereka mengawasi para ahlul bid'ah, menjelaskan kesesatan ahlul bid'ah dan para pengikut hawa nafsu, dan menjelaskan rusaknya timbangan-timbangan mereka. Su'alun, pertanyaan. Ma huwal haddus sahihu fil qiyasi fil fiqhi? Apa pengertian yang benar tentang kias di dalam fikih? Al-jawabu, jawabannya adalah haddul qiyasi ilhaqu amrin bi amrin li'illatin jami'atin bainahuma. Pengertian kias adalah menggabungkan suatu perkara dengan perkara yang lain karena adanya sebab yang mengumpulkan antara keduanya. Wal qiyasu daruratun, dan kias sifatnya darurat. La yurji'u ilaihi illa fi halid darurati. Qiyas tidaklah dijadikan rujukan kecuali dalam keadaan darurat. Wala turaddun nususu min ajlihi kama yaf'alu ahlul ara'i. Dan tidak boleh ditolak dalil-dalil karena qiyas, sebagaimana hal itu yang dilakukan oleh orang-orang yang berdasar pada akal-akal mereka. Qiyasun sahihun wa yahtajuhun nasu fahadha amrun maqbulun. Qiyas yang benar dan yang dibutuhkan manusia, maka ini adalah perkara yang diterima. Qalahu sahabatu ودل عليه الكتاب ودلت عليه السنة. Kias yang seperti ini dikatakan oleh para sahabat, ditunjukkan oleh Alkitab, dan ditunjukkan oleh As-Sunnah. Wa kana 'alaihi as-sahabatu, dan para sahabat dahulu berada di atasnya. Ya'ni nassun, ya'ni natanawalu umuran, thumma tajidu umuran ta'ti mithla hadhihi aw awla minha fatuqasu imma biqiyasil awla aw biqiyasil musawil mumathili fayulhaqu bil asli indal hajati. Yaitu dalil, yaitu kita mengambil beberapa perkara, kemudian kita dapati ada perkara-perkara yang lain datang semisal perkara-perkara ini atau lebih darinya. Lalu perkara-perkara tersebut dikiaskan kepada perkara-perkara ini, bisa jadi dengan kiasul aula atau dengan kias al-musawi al-mumathil. Ini dua jenis kias, sehingga perkara-perkara tersebut digabungkan dengan perkara asal tatkala dibutuhkan. Fahadal qiyasu musallamun bihi, maka qiyas yang seperti ini bisa diterima. Wa la yunazi'u fihi ahlu sunnati, wa innama yunazi'u fihi dhahiriyatu. Dan ahlu sunnah tidak menyelisihi padanya, hanya saja yang menyelisihi padanya adalah orang-orang zahiriyah. Wa ammal ghuluwu fihi ala tariqati ahli ar-ra'yi alladhina ghalaw fihi wa saru yarudduna bihi an-nususa min al-kitabi was-sunnati fa hadha huwa ar-ra'yu al-madhmumu alladhi idza dhammahu as-salafu innama yaqsiduna hadzan naw'a. Adapun melampaui batas di dalam kias di atas jalan orang-orang yang bersandar pada akal, yang berlebih-lebihan di dalam kias, dan mereka menolak dengan kias tersebut dalil-dalil dari Alkitab dan Sunnah, maka inilah dia akal yang dicela. Yang apabila salaf mencela akal, mereka maksudkan macam yang ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Dan ini ada titipan pengumuman kembali dari bidang sarana prasarana ma'had. Bagi ikhwah yang memiliki kelonggaran waktu dan mungkin sudah lama tidak berolahraga, butuh olahraga untuk menyegarkan fisik, dipersilahkan untuk berta'awun mengangkut split ke lokasi pembangunan TA Banat dari depan rumah dinas. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.